La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Sa'ui sing didawui panjur tandang karo kondo aku cek cek cek cek nyong tak sini ya tak gedean tol biasa bose orkes nesu mas gitarmu menengok bahasa itu eh apa Sa'ui sing didawui banjur tandang karo kondo mas. Aku iki mung sak dermo kuntet mati ra kena semoyo aku iki mung sak dermo nanone nane no nano nah yo iso lho nane nane tak tasane mbah Jajal, awamu sing anu ngebas. Ngira. Mas ya ampun, sampean bisa. Cekel neng, bas e, cekel. Aku nesu, ngisi-ngisi nih aku karo abain ini gini. Pun bah, sabar bah, pun kulatasi. Bah, kulatasi niki. Nenani. Kulatasi pun. Sa'ui seti da'ui banjur tandang. Karo kondo, aku iki mung sadermo, kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung sadermo, kowe mati ra kena semoyo. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Tepuk tangan untuk Percil Pun bah, jenengan teng ajeng ini kula atasi sampai lupa tak kekrek iki aman iki Eh, nyapa? Terus apa nih? Uwes bar. Uwes. Masya Allah. Enggak, Pak. Tajet loh. Tajet. Di fungsi ini niki kali. Nggih, napa, Pak? Siji, ya dinggo tekan lah aku kesel. Nggih. Melorong nggih ngekrek tukang gitar lah salah. Nggih, Pak, aman, Pak. Kowe ngerti lali saya tingkat iki. Ki warisane almarhum Ki Entus Susmono. Weh, jaman biyen lak Entus ngaji kali kula kita pulau sakit, sebulan sak derenge Ki Entus sedo, terus jenengan bar loro kula wene tongkat nggih ngaji ben nyaman. Tanyane ngopo ben pengajian kula nggo, ora kok kula ora kuat mlaku mboten. Mung siji. Umpama ngaji ku ki ana pahalane minimal Ki Entus oleh jariyah. Amin. Delok wong kene pengen oleh jariyah sangko aku yo menehi apa ngono. Lho wis cangkeme ya Li. Nggih, nggih. Mancinge niku sae ngono mancinge. Ya sapa ngerti kok digawani sapa? Oral. Watu kan. Oral. Prite enake ya watu karo kenal pot kuwi. Lho, kene iki wong paling luhur lho, Li. Kok saged? Lho ana giri iki Jawa Tengah lantai 3, C, padha nggih. Jawa Tengah lantai 3 iki ya ana giri. Lah kok saged? Lah luhur banget to lantai 3. Iya bener. Nyuwun sewu, akhirnya sampai waktu itu preman-preman di sar bilang sama mereka. Hei ngaji, ora usah mikir ragat, semua biaya yang keluar atas pengajian ini saya yang nanggung. Bila aku ngetokke ruko, sajadah, mukena, Quran, opo yang tak bagi semuanya dari saya. Kaya panganan nih, tak kadane wong Jawa ya. Panganan niku masalah sepele, tapi kathah tiyang disepeleke. Bila pengajian, ora ono seneke, mesti panitia dionek-onekke ngajine mulai kapan. Betul. Soalnya wong Jawa niku lak nggae pengajian mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu. Mila wong Jawa duwe guneman apa ngamal yen orang ngemil ngomel. Berapa tahun kemudian kulo ketemu kali preman terbesar teng Jakarta. Namine sinten? Maung Her. Nyatane ketemu kulo nggih manut. Bukan karena saya pinter gelut le. Makane nyuwun sewu. Pendekar kita kandani le. Wong terhormat itu adalah orang yang mampu menghormati orang lain. Tidak akan pernah menjadi pribadi yang terhormat kalau dia tidak mampu menghormati orang lain. Mila bahasane wong terus wong pendekar niku napa? Tawaduk. Tawaduk niku artine apa? Rendah hati bukan. Tawaduk idza manil talin nasirif atan. Kamu rendah hati, maka derajatmu di hadapan manusia akan naik. Ngene lho, dasare iku wong lak apik kaya watu lho. Watu iki mau uncalke ning kali, arep mau umbul-umbulke kaya ngopo tetep delep. Dasare tawaduk. Beda karo kapas. Kapas karo mau delep-delep ngopo, kuwi tetep mumbul. Mila dadi kaya watu aja dadi kaya kapas. Rendahkanlah dirimu sendah-rendahnya sehingga orang kula niku wong sing ra tau nduwe lara ati. Sampai bojo kula ngomong, jangan abah itu kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi enggak punya. Soalnya aku ra tau lara ati li. Coba kula wa takon teng Magetan wa kula takon. Lan jenengan persani Kiai NU atau Mubaligh Dai NU sing paling sebuli teng medsos niku sapa? Sapa Pak Eko? Kula. Tapi Allah niku adil li. Senajan aku dibully kaya ngapa mau dijatuhkan kayak apa? Survei Poltrek ini ku lembaga survei ternama teng Indonesia. Sebulan yang lalu niku gawe survei paling berpengaruh di Indonesia. Berdasarkan Poltreking nyuwun sewu. Dari sekian banyak ustad, kula yo ora tau nyongko, kula yo ora tau njaluk, tur kula nggih mboten bangga. Public figure berpengaruh penceramah atau ustad yang paling disukai bahasa Indonesia. Wah, luar biasa, luar biasa. Soale kula ora tau duwe lara ati. Gus, pas dibuli soal wayang niku jenengan ora ati ora. Sing ngonek-ngonekke kula teng Instagram pinten komentare 30.000. Sagati ora. Lah napa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Iya, bener. Tul. Untuk apa saya baca, Le? Nggih. Lagu ndat orang mungkin sing komentari 30.000. Oh follower emang telu. Telu ya bojone karo piye dikongkon. Dikongkon ya. Dikongkon. Ya abah ini nomor loro. Sing nomor siji iki sapa? Sapa? Lah aku tekon. Tekon banter. Hari ini nyuwun sewu, kerukunan itu menjadi penting. Lah saya berharap pendekar jadi uswah menjadi contoh untuk yang lain. Kowe hebat orang mergo jurusmu. Kowe hebat ra mergo kowe menangan. Tapi nopo? Mergo prilakumu, mergo akhlakmu, mergo anggah ungguhmu. Saniki kata wong Jawa kelangan jawane. Wong Jawa ora ngerti basa. Aku ingin bodoh ki ngelus dodol iki. Wong sowan ning pondok kula okay. Ora sowan tindak teng pondok kula. Nggih, okay, nggih. Okay. Tindak. Kula mulih umroh hari kedua mulai nampa tamu open house. Kula ndelokke tiyang ngendikan niku guyu. Gus Miftah kula sakren rawuh teng pondokipun Gus Miftah kanthi menika kula badhe ngendikan. Waduh. Si rawuh lurung ngendikan. Rampung ngendikan ngomong ngeten, salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi. Ya Allah aku. Jadi kula tak takon. Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan utawa jenengan paring dawuh. Kula budal napa kula tindak? Kula budal jenengan tindak. Kula mantuk napa kula kondur? Kula mantuk jenengan kondur. Lah saniki kata wong Jawa niku mboten paham Jawane. Padahal nyuwun sewu keistimewaan menang Jawa itu salah satunya napa teng bahasane. Mila bahasa Jawa niku bahasa paling top sak donya. Oke bahasa Jawa sing ra ono bahasa Inggrise. Oke bahasa Jawa sing ra ono bahasa Arabe. Lho, kaya mati iki lho. Bahasa Indonesia ini mung siji atau meninggal. Nggih. Hajar wong Jawa. Oke, Le. Kadah. Oke. Lah kiai sedo. Siksone wis disudo. Sedo. Hengki mati. Nikmate wis diganti. Puntet bongko. Yobong ning neraka. Mesti ngono. Bosok karepmu kowe ya dosa tok. Ya ora usah nesu. Ora usah nesu. Kowe kira nesu rupamu elek kok nesu. Kowe nyapot kesuwan iki nyapot. Ya kundur ngersani Gusti. Sampun kundur teng ngarsanipun Gusti. Kuntet. Sohibul fadilah wal maksiyah. Nah, amin, amin. Amu. Lho, toto bahasane wong Jawa iki. Nggih. Saiki titik nggih, sak dringe kula teruske bab ajeng dahar dongane napa Bapak Ibu? Allahumma barik lana. Berikanlah berkah kepadaku apa kepada kami? Kami. Tanyaan saya kenapa kok kami? Sing mangan lak cangkem-cangkeme dhewe, sing rasake lak ilat-ilate dhewe, sing warek lak weteng-wetenge dhewe. Napa kok dongane berikanlah berkah kepada kami? Kaitane dawa lho. Saiki ngene. Hadirnya kopi di hadapan Gus Miftah sing kopi sing encer kaya ngene iki deloken. Iki paling kopi ini mesti setengah sendok. Niku sanes kopi niku, Bang. Iki kopi kaya teh iki. Sendokan iki. Iki aku mulih wetengku mules iki tak kandani. Kopi kok mau banyu panas karo. Mau iki ra gelem kaya iki jare stroke. Panitiane. Bene tak kon mulih panitiane. Wis wonge guanteng tutupe pink. Hadirnya semi kopi di hadapan Gus Miftah niki. Niki nyuwun. Ini coba berapa yang dari kopi ini, Bu? Coba saya mau tanya, berapa yang terlibat dari kopi ini? Banyak. Jangan hanya mbaknya yang nganter, enggak. Dari mereka yang mencangkul, yang menanam kopi, sing melu rese-rese kebon kopi, sing manen, sing resi'i, sing mepe kopi, sing giling, sing gawe bubuk, sing godok banyu panas, sing isah-isah gelas, sing ngudak, sing nyuguh. Begitu kulon dongo Allahumma barik lana. Niku kapno tak dongake. Moga-moga berjodoh dengan Kuntet. Amin. Tapi persoalannya Mbak Eka ro Kuntet seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Kuntet langsung nesu. Semarang kali sing tak sawang, sing tak sayang matane picek. Telek. Apa jenengan dahar sego niko? Hadirnya nasi di hadapan jenengan. Berapa orang yang terlibat? Sing macul, sing dawud, sing maton, sing luku, sing gusai mano, sing manen, sing mepe, sing giling, sing liwet, sing mususi beras, sampai sing nyuguh. Milo hidup wong Jawa lho, ditandur sampai dari sego jenenge beda. Ngantar bang. Lho, deloken kayak bahasa Jawa deloken. Tak bahasa Inggris lho, ditandur ning sawah sampai dari sego ke mung siji. Rice. Coba bahasa Jawa nih, sing ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ono wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah mung siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah sego beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggrisnya rice. Sego siji jenenge upel. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Long rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya long rice. Long rice. Long rice toh? Rice toh? Rice. Nyapa kok gak nek long nih? Ya iya, gue tak tengok nih tukunya Pak Parmi ya lo, gue tak tengok nih. Pak Parmi. Long rice. Ayo. Sego wingi jenenge wadiang. Wadang, bahasa Inggrisnya rice. Sego di pepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Toto bahasa Jawa. Milo banyak bahasa Jawa sing rano bahasa Inggrisnya. Rano bahasa Arab. Contoh, nguyoh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia? Udah iya. Orang tawar menawar, tidak ada. Orang no. Ternyata begitu tak buka nih kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit. Anyangan makcrit. Wih kamus bahasanya. Wih kamus sendiri tuh. Kamus yang Purwantoro kan lo kita. Ya. Makcrit. Wih berarti bahasa. Mangan bahasa Inggrisnya mung siji. Apa? Eat. Okay. Bahasa Arabnya mung siji. No. Akalayak kulukul, akalayak kulukul, Pak Kiai yakul, percil yakul, kuntet kul, Miftah yakul, ketukang opluk yakul. Coba bahasa Jawa nih,

Dadi Nabi Muhammad itu saking Gua Hira oleh wahyu dadi nabi. Cak Percil mulih dari Hong Kong dadi nabi. Tapi kan luar negeri, Bro. Aku balik kok kene mari kene dadi haji. Haji nyan. Singkat cerita napa? Si Abdul bin Ubay ndongake karo Kanjeng Nabi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Masuk Islam ora, tapi anaknya Abdullah bin Ubay. Mila nyuwun saya ulang ndo ana preman ning Purwantara. Dongake. Lah wong kuwi ra dadi apik, anake iso ora dadi apik. Sing sabar wae. Saniki kata kok bapakne preman anake dadi juara TPA. Nggih napa mboten? Nggih. Jambi li. Arep mangkat ngaji. Nggih. Lah aku keblet ngising. Begitu mlebu ruang tamu wong kuwi mau kebak gambarku li dengan segala poso. Miring jengking mlu rampung ngising aku takon. Iki omahe sapa? Bojone teko niku omah bojo kula. Apa bojomu santri? Mboten. Bojo kula niku preman terbesar. Iki bojo kula mabuk. Tapi mulai mabuk jam loro bengi mesti nonton YouTube-e Gus Miftah guyu-guyu dhewe. Akhire napa? Gara-gara nonton YouTube dadi wasilah wong kuwi gelem salat. Dadi mulai mabuk lonten. Kuwi critane niku. Ternyata apa dadi jalani? Mila awake dakwahi kadang-kadang apa? Mung kudu sabar. Mila senajan awakmu mung pelawak, piye carane isinya dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Nggih, nggih, Bang. Iki lho kaya si Eko iki polisi tapi iso dakwah duwe pondok. Nggih. Polisi, wong polisi Indonesia saiki sebele sing ngelek ki mung siji. Napa? Polisi cilik lampu merah belok kiri moro-moro. Iya. Diancuk aku ngono. Aku tahu soal itu. Sampeyan tahu? Tahu. Induk. Aku ya. Percil niku sampun bangun pondok saniku, Mbak. Bangun pondok? Yeah. Pondok apa? Pondok teng sawah. Apa? Nggih kita manuk. Nah. Akhirnya apa yang terjadi dengan anaknya Abdullah bin Ubay? Ayo, ayo, ayo, aku nyanyi kono karo Percil karo Kuntet pi. Aku tak ngopi. Nggih. Kopi sami teh. Kiri, kiri. Teh kopi wale. Yo yo dibake mau. Ya ayo nyanyi apa le? Joko tingkir. Kasih selawat Joko tingkir nggih. Karena Joko tingkir sing selawatan. Bu, Bapak kula tak takon lak dompetmu ana 100.000, 50.000 ana kotak infak liwat mau cemplungi piro? 1.000. Kurang ajar to. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, ndelok Gus Miftah sangune 1.000. Berarti larang munyuk napa larang Gus Miftah? Munyuk. Jenengan lho ngajeni Gus Miftah napa munyuk? Wantem sapa ta sing ngomong niku ora? Lancang. Kaya ngono krungu kotak infak ngadeg kere kere. Pun. Nggih, Pak. Lah, cuma ya, dakwah itu bukan profesi harus dakwah. Apa? Yo mau. Termasuk pelawak dakwah karo pelawak. Iya dakwah karo bolpeni. Nggih. Dari kok? Endi wonge? Dari? Lho, Bro. Ulan ngajeng terus nanggap kula kali jenengan. Oh, ulan ngajeng ngarep nanggap. Orang nanggap. Lah iya. Ora Pak Wabub, santai mawon Bro, slow. Tambahi. Lalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Singkat cerita Abdullah bin Ubay mati. Anake sing muslim sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Bapak mbok jenengan layat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad layat? Sopo kanca-kanca pendekar tak kandani le ya. Kanjeng Nabi kuwi ketok ampuhe mergo akeh sing musuhi le. Wong iki larono musuhe, kuwi ra ketok sektine. Tapi awakmu bakal ketok sektine kalau bisa menolong Wonogiri. Lawakmu dimusuhi wong, dibenci wong, aja mau banding-bandingke karo Kanjeng Nabi. Salah awake dhewe niku teng mriki, aku ra apa-apa dibenci karo wong, toh Kanjeng Nabi di, hey, contohmu keduwuren. Lah Kanjeng Nabi niku dimusuhi, kan Nabi mesti musuhe mesti salah. Ning lak awakmu dimusuhi, musuhmu iso bener, awakmu iso salah. Buayane aku ra apa-apa dia difitnah, keduwuren cok, keduwuren. Lo kadang-kadang aku ra apa-apa Gus dimusuhi Kanjeng Nabi yo dimusuhi. Lah kowe iki sapa kok mau banding kan? Ora iso tet. Wong Kanjeng Nabi ki rabi karo bojone Siti Khadijah Mas kawine 20 ekor unta kok. Awakmu 20 ekor tengu. Akhirnya napa Kanjeng Nabi layat. Begitu layat anake matur, Kanjeng Nabi angsal mboten kula nyuwun jubahe panjenengan. Mongge apa le? Kabeh diwenehke teng musuhe. Napa kok anake njaluk jubahe Kanjeng Nabi? E mikir, lak bapake dikake kan kafan saka jubahe Kanjeng Nabi ora bakal takon nek karo malaikat mun karena jubahe Kanjeng Nabi. Melok wong Wonogiri pengen esuk mati, ora gampang. Kain kafane rupane ijo. Ora bakal ditakon lonong. Aja nganggo pink. Kowe mati kan kafane pink. Malaikate bengok, "Wow, janda." Iya. Yeah. Berhenti sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi, tolong berikan syafaat kepada bapakku. Didoni le. Kanjeng Nabi iki iso nyafaati. Lah para kiai kon dongake wedang biasane didongake kemudian didamu. Doni, soalnya napa idoni Kanjeng Nabi niku iso dadi syafaat. Mila jenengan lak ketemu kiai, wong njaluk donga,

Timur, nah, timur. Ayo. Diangkat. Sana wong kulon, wong kulonan. Ben. Ah, ngene kan ketok kom. Ayo, ayo sing empat yo. Pun. Semuanya mana diangkat HP-nya? Ayo. Nanti digoyangkan ke arah ngendi kono? Kono ngendi? Kiri, kiri, Pak. Awakmu kanan, aku ngiri. Ayo, kanan, kanan, kanan. Kanan-kanan semuanya ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat HP-nya untuk warna kiri. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati pondo ramelu bojo ayu wis ana sing namung sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad bocah cilik diulang ngaji sesok yang gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep dere solawatan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad sebidang mana Bapak Ibu, puji tidak terbang, dihina tidak tumbuh. Jangan bangga, Allah kadang-kadang menguji hambanya, bukan dengan. Jangan bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati karena. Dan apa yang kita niatkan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tahdiniyah Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illa hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad Allahumma rizqna biziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Amin. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma rizqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Amin. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah. Roma. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.